Officially Indonesia with Sofia Wanandi. Mitra bisnis, isu ketenagakerjaan meski sangat krusial, namun mampu disikapi secara bijak bagi kedua pihak. Buruh dan kalangan pengusaha belakangan memang tidak menunjukkan pertentangan yang signifikan. Keputusan Apindo dalam menggandeng kalangan pekerja lewat komunikasi yang intens mampu meningkatkan hubungan keduanya. Bahkan, momen Hari Buruh kemarin tidak memunculkan pertentangan secara berarti. Mitra bisnis, apa upaya yang sudah dilakukan? Segera kita akan berbincang dengan Sofian Wanandi. Pak Sofian, event My Day kemarin ternyata tidak menimbulkan gejolak yang besar. Apakah ini buntut dari kesepakatan-kesepakatan yang belakangan muncul antara kedua belah pihak? Ya, saya melihatnya tentu karena hubungan pengusaha dengan karyawan kan jauh lebih baik. Kita kan dengan pertemuan-pertemuan bipartit yang kita lakukan, kita berkomunikasi terus. Kita juga ingin mencari jalan keluar daripada persoalan-persoalan, peraturan-peraturan yang buruhnya nggak suka, seperti outsourcing, kita juga nggak suka pesangon. Nanti kita cari komprominya lah. Tapi sudah ada jalan keluar dan komunikasi-komunikasi antara pengusaha dan pekerja ini sudah jauh lebih baik lah. Dan kita harapkan betul-betul kita bisa menjadi partner yang selama ini selalu kita ini kan buruh dan pengusaha ini selalu dipertentangkan. Dan juga serikat-serikat pekerja ini kan dari dulu juga dipakai sebagai alat politik. Ya toh. Jadi sekarang ini kan sebenarnya dia mesti jadi alat sosial ekonomi. Supaya betul-betul dia juga membangun bangsa ini bersama-sama. Karena banyak masih teman-teman daripada buruh ini kan masih banyak yang belum bekerja. Jadi saya pikir saya tentu mendukung bahwa komunikasinya kita tingkatkan terus. Dan buruhnya juga sadar bahwa apapun yang dia buat yang merusak dan negatif, itu kan efeknya untuk kepada mereka juga. Kalau kita mati semua juga, dia juga mati. Jangan dia pikir dia bisa hidup sendiri. Itu sebabnya My Day kemarin, isu perselisihan tidak terlalu signifikan ya Pak? Di hari ini pengertian-pengertian ini sudah terjadi dengan baik dan ini menyebabkan juga My Day ini juga berjalan dengan sukses dan selamat dan semua juga memperlihatkan solidaritasnya dan kita pengusaha juga mengerti bahwa mereka juga kurang dan susah sekarang ini. Kita juga termasuk susah juga, tapi kita kerjasama lah untuk menyelesaikan kesusahan kita bersama itu. Ya, ini menurut saya ada pendewasaan juga lah dari kita masing-masing. Menang sendiri aja sekarang ini. Semua kita sama-sama susah kok sekarang ini. Baik, Pak Sofian, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra bisnis demikian perbincangan bersama Sofian Wanandi. Saya Kiki Wijaya.